Mira, coyan aquí, yo. ¡Barrequecito! Thank you. Yang di samping. Oh nggih, sumangga. Kususuri senja kotamu, sekian lama tak bertemu. Lampu jalan membawa langkahku, mencarimu di manakah kau kasihku, di manakah kau berada. Aku di sini menemanimu, Mas Geni. Di manakah kau kasihku? Kamu jangan kemana-kemana loh, Beb. Aku di sini sama sampean. Gak boleh nanti lo ya. Yeah. berjanji